yang terindah, masih ada hati nurani kita. Lupakan kenangan buruk, pandangi masa depan, sadari hidup penuh warna. Kita inginkan semua akan baik-baik, berjabat tangan, terangi jalan, selalu berdampingan, saling menyapa, raih bahagia. Kenangan buruk, pandangi masa depan, sadari hidup penuh warna. Kita inginkan semua akan baik-baik, berjabat tangan, yeah, terangi jalan, selalu berdampingan, saling menyapa, raih bahagia. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai, salam damai, salam damai, salam damai, salam damai, salam damai, salam damai, salam. Salam damai. Najat kegedal nabasa, najan kesteka sampar lila, atete weleh rumasa, ingat cerita bahala. Mangsa kergaji rumasa, untung rasa jengka bisa, urat canggade kairo, lemparasa di Bandung loba baraya. Ayah isu kerbatu kerbeja, ayah burang tersilet teyangan, ayah beting noh binu kubaja, ayah di Bandung semangat Asia Afrika. Untung rasa jangka bisa, urat canggere kairo, leka rasa di Bandung loba baraya. Ayah esok kerbatu kerbeja, ayah perang kersilet teyangan, ayah peting no binu kubaca, ayah di Bandung semangat Asia Afrika. Yeah. Paris van Java. iso ilang. Yen di eling eling, yen di eling eling, manise ora iso ilang. Laku mlaku nang ngayuk Jakarta, lali omah lali waktu mrono kanca mrene kanca. Rame rame mampir ngombe umbar guyu, cerita ngelor ngidul weteng duwe ora usah bingung. Sega kucing ora apa-apa rega miring monggo kersa. Ngayuk Jakarta, ngayuk Jakarta. Ayam tepos di rotasi wonten, londo-londo krosan manggon tiang moncong moro seneng. Ojo lali lesehan kudek Malioboro, nomboi hati kangen yang suwe ora ketemu. Ayam tepos di rata sewonten, landa-landa kerasan manggen tiang moncong moro seneng. Oca lali lesehan kudek Malioboro, nomboi hati kangen yang suwe ora ketemu. Ngayuk Jakarta, ngayuk Jakarta. Yen di eling eling, yen curtain high, little secret makes you so crazy. Some of them give devils a collect. Some of them feel heaven bound, feel heaven bound. Yo, some are smiling, some are hurting, some are crying, some are loving. telah merubah suasana. Sejukkan hati yang sedang gamang, bagai siraman hujan musim kemarau. Oh oh oh, oh oh oh. Langkah kaki tak lagi gentay, cahayamu terangi gelap. Sisa murung pun terhapuskan, ada getaran menyentuh kalbu. Tak beli burara saat ku kelabu. Engkau kembalikan cerah langit biru. Besarkan jiwa, yakinkan hidup.

basat labora harmoni like an espresso in frame of art and soul a beautiful sight a beautiful sight. Our fainted soul can be separated. Our fainted soul brings hope to all people. Peace with love, peace in our soul. Terlewati lahir ganti. Ku tak peduli. Wow, wow, wow, wow, wow, semuanya itu ku lakukan hanya untukmu. Semuanya ini ku lakukan hanya untukmu. Semuanya itu ku lakukan hanya untukmu. Semuanya ini ku lakukan hanya untukmu. Semuanya itu kulakukan hanya untukmu. Semuanya ini kulakukan hanya untukmu. Kasih.